بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-28 tentang keutamaan sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah atau Ibni Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ke-6311 pada halaman 392. Hadis 6311. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi qala haddatsana ibn Abi Adi qala anba'ana ibn Aun an Humaydi ibn Hilal عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت فأين كنت توجه قال حيث وجهني الله واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام قال قلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام وعليك السلام من أنت وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت هاهنا قال قلت منذ 15 وفيه فقال أبو بكر أتحفني بضيافته الليلة. Inilah hadis tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an yang kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain yang redaksinya hampir sama, yaitu cerita Abu Dzar kepada Abdullah ibn Shamit. Abdullah ibn Shamit adalah murid atau perawi dari Abu Dzar Al-Ghifari di sini. Kata Abu Dzar memanggil muridnya ini dengan Ibn Akhi. Ini panggilan sayang, panggilan lembut, panggilan yang berbeda dengan panggilan dengan nama, panggilan dengan kunyah. Ini panggilan lebih daripada panggilan dengan menggunakan kunyah. Ya Ibn Akhi, menunjukkan kedekatan, keakraban, kasih sayang, ya, wahai anak saudaraku, ya, wahai anak saudaraku, maksudnya saudara se-Islam, se-aqidah, ya, se-iman. Ya. Abu Dzar menyampaikan kepada Abdullah ibn Shamit kata-kata ya bena akhi, sebagaimana juga dalam riwayat yang sebelumnya. Sallaitu sanataini. Kalau yang tadi, yang pertama, 3 tahun. Saya salat 2 tahun di sini ya. Sallaitu sanataini. Saya salat 2 tahun. Qabla mab'athi Rasulullah SAW. Sebelum Nabi diutus. Ya. Jadi Abu Dzar ini termasuk orang-orang yang bersih sebelum masuk Islam. Alal fitrah. Ya, seperti Nabi SAW tentunya, karena memang ditempah oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah dari menyembah berhala, maka Nabi SAW tidak pernah sekalipun sujud ke berhala, dan bahkan seteguk khamar pun tidak pernah dia meminumnya sebelum jadi Nabi. Dan ada orang-orang yang seperti itu pula, seperti Abu Bakar Siddiq, yang orang yang sifatnya memang dijaga oleh Allah agar tetap berada di atas tuntunan dan tidak menyimpang. Seperti itu pula keadaan Abu Dzar. Ya, dia salat sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Nabi 2 tahun, di sana 3 tahun. Perbedaan jumlah dalam dalil-dalil, terutama hadis. Perbedaan jumlah, apalagi jumlah waktu atau ukuran tahun. Terkadang disebutkan 2 tahun, terkadang 1 tahun, ya. Terkadang 50 tahun, terkadang 51 tahun, atau 49 tahun. Ini semuanya para ulama menjelaskan bila dikatakan 3 tahun itu bila disatukan, maksudnya dia sebenarnya 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Ketika diberitakan, maka digenapkan jadi 3 tahun. Ya, digenapkan jadi 3 tahun. Nah, ini para ulama ketika mengkorelasikan riwayat-riwayat yang menyebutkan ukuran tahun yang berbeda-beda. Dan mereka tidak menggunakan cara mengambil yang satu sementara yang lain dicampakkan. Atau tidak diberlakukan. Justru yang mereka gunakan adalah menggabungkan dengan cara memunculkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan 2 tahun adalah ketika kelebihannya itu dipotong. Misalnya 2 tahun 7 bulan. Lalu disebutkan saja 2 tahun. Ketika diungkapkan 3 tahun, ketika sisa dari kelebihan 2 tahun itu digenapkan jadi 3 tahun. Ya, sisa dari kelebihannya yang 7 bulan itu tinggal 5 bulan lagi dikenakan jadi 3 tahun. Inilah penjelasan para ulama. Jadi tidak bertentangan antara 3 tahun di sana Abu Dzar Al-Ghifari salat sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Nabi dengan 2 tahun di sini. Tidaklah bertentangan, yang membuat hadis ini digolongkan kepada hadis mutanaqidah atau mukhtalafil hadis. Hadis yang terjadi padanya kontradiksi. Ya, sehingga harus dicari solusinya. Tidak. Karena ini memang biasa dalam bahasa Arab. 2 tahun Abu Dzar melakukan salat sebelum Nabi diutus, qabla mab'atin Nabi SAW. Qal, kata Abdullah, qultu fa'ayna kunta tawajjah. Ketika 2 tahun lebih itu engkau salat, engkau menghadap ke mana? Ya, menghadap ke mana? Kata Abu Dzar, haitsu wajjahani Allah. Kemana Allah mau menghadapkan saya? Ya, kemana Allah menghadap? Maksudnya menghadap menyesuaikan dengan fitrahnya. Jadi tidak mengikuti orang-orang yang umumnya. Kalau umumnya orang-orang yang menyembah berhala itu menghadapnya ke segala arah. Di mana ada berhala, di situ mereka menghadap untuk menyembah. Sementara salatnya Abu Dzar sebelum Nabi diutus itu pada satu arah saja, di mana dia merasa ketenangan, ada seakan-akan ada yang mengarahkan dan menuntunnya, sehingga dia mengatakan haitsu wajjahani Allah, ke arah mana Allah menghadapkan saya. Kemudian waqatassal hadis, lalu ia menggunting hadis. Menggunting maksudnya memotong hadis. Jadi cerita yang panjang, hadis yang panjang di yang pertama di bawah bab ini diputuskan, yang tidak disebutkan secara keseluruhan lagi oleh Imam Muslim di sini, dia hanya menyebutkan awalnya saja, sisanya tidak disebutkan. Kemudian dia mengatakan perawi darinya mengatakan binahwi hadithi Sulaiman bin al-Mughirah, seumpama atau seperti hadis yang diriwayatkan dari oleh Sulaiman al-Mughirah. Maksudnya hadis yang panjang yang telah kita selesaikan. Ya. Kemudian di akhir, di ujung di sini disebutkan beberapa perbedaan. Walaupun mungkin hadisnya, jalurnya, alur ceritanya sama, cuma ungkapan-ungkapannya sedikit berbeda. Ya, ungkapannya berbeda. Mungkin ada tambahan-tambahan, perbedaan ungkapan. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim, وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَتَنَافَرَ ila rajulin min al-kuhan. Lalu mereka apa? Di sini artinya fatanafara. Tahakama artinya berhukum. Berhukum atau bersepakat untuk menjadikan wasit pemutus siapa yang menang. Ini cerita tentang Unais, saudaranya Abu Dzar, melakukan perlombaan dengan seseorang dalam masalah syair. Ya. Jadi mereka memutuskan untuk menjadikan seorang dukun, ya, seorang dukun ketika ini sebelum Islam, ya, seorang dukun sebagai hakim yang memutuskan siapa nanti yang menang. Siapa yang menang dalam cerita pertama? Unais. Unais yang menang. Jadi ini kata-kata fatanafara ini tidak ada pada riwayat yang sebelumnya. Inilah perbedaan yang pertama. Kemudian qala falam yazal akhi Unais yamdahuhu hatta ghalabah. Ini juga tambahan cerita bagaimana Unais berupaya untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan lawannya dengan syair, dengan syair, dengan syair, bait-bait syair, sehingga ia tidak mampu lagi mengalahkan Unais, sehingga dia menjadi pemenang. Qala fa akhadna sirmatahu fa dhamamna ila sirmatina. Ini juga ungkapan yang sedikit berbeda. Maka kami dapatkan, kata Abu Dzar, unta-unta orang yang kalah tadi, kemudian kami gabungkan dengan unta kami. Karena itulah hadiahnya. Ini perjudian. Ini jelas perjudian, tidak disyariatkan dalam, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Yang satu mengajukan apa yang akan dia pertaruhkan. Misalnya 10 ekor unta, yang lawannya 10 ekor unta. Siapa yang menang akan mendapatkan semua. Judi. Ya. Judi. Tetapi ini kan kejadiannya bukan untuk melegitimasi perjudian, tetapi ini cerita sebelum Abu Dzar masuk Islam. Ya. Kemudian juga menjadikan dukun sebagai Karena mereka menganggap dukun itu yang paling mengerti, tahu perkara yang gaib. Ini juga termasuk hal yang hanya sekedar cerita, bukan mengesahkan, ya, bukan, jangan sampai nanti ada yang berkata, ternyata perdukunan itu boleh. Loh, kok kenapa boleh? Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim kok. Ada hadis dalam Sahih Muslim. Ceritanya Abu Dzar yang menceritakan adik saudaranya Unais berhukum atau mengambil pendapat atau menjadikan dukun sebagai penentu siapa yang menang di antara mereka. Kemudian jangan sampai nanti ada yang membolehkan perjudian seperti perlombaan dengan mempertaruhkan apa yang dimiliki. Ya, siapa yang menang akan mendapatkan semua. Ini adalah perkara yang mubah. Loh, kok bisa mubah? Hadis dalam Sahih Muslim kok yang menjelaskan bahwa dia boleh, ada hadisnya. Nah, apalagi kalau kata-kata ada hadisnya itu yang luar biasa. Ini boleh, ada hadisnya kok. Di mana hadisnya, Pak? Dalam Sahih Muslim. Ya. Nah, jadi fikhul hadis itu yang perlu kita pelajari, bagaimana memahami hadis, bukan bagaimana berdalil, bagaimana memiliki dalil atau mengedepankan dalil, menonjolkan dalil, tetapi yang standar adalah bagaimana memahami dalil. Banyaknya orang yang menyimpang dari masa dahulu sampai hari ini adalah bagaimana menggunakan dalil. Khawarij, ini catatan penting bagi kita, Khawarij ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi peperangan, pertama kali ketika terjadi peperangan antara Ali dengan pasukannya melawan Muawiyah dengan pasukannya dari Syam, Damaskus, ya. Terjadi peperangan dan sudah terlalu lama peperangan tetapi tidak nampak yang menang. Berbeda dengan peperangan-peperangan sebelumnya yang terjadi antara orang yang beriman dengan orang kafir. Jelas, ya, nampak kemenangan dan mereka berlomba untuk mencari satu di antara dua keindahan. Ihdal husnayain, meninggal syahid atau menang. Ya. Sementara ini tidak, yang akan dibunuh Muslim. Sehingga mereka heran. Ya. Sampai-sampai nanti ujung-ujungnya orang-orang Khawarij mengangkat Al-Quran. Ya. Mengangkat Al-Quran. Untuk berhukum kepada Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang kafir. Jadi mereka membuat strategi memecah belah. Ya. Mereka yang mengarahkan untuk, karena memang tidak nampak mana yang menang, mana yang kalah, karena peperangan di antara Muslim. Fitnah. Justru korban berguguran ratusan, bahkan menjadi ribuan di kedua belah pihak. Tanda-tanda kemenangan pada salah satu pasukan juga tidak nampak. Yang ada hanya pertumpahan darah, fitnah, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya mereka juga yang mengusulkan untuk berhukum dengan Al-Quran. Dengan membawa semboyan, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka kafir. Ya, maka kafir. Ketika Ali dan Muawiyah mengutus utusan yang nantinya menghasilkan sebuah kesepakatan, mereka juga tidak mau. Ungkapan mereka barang siapa membawakan ayat tadi, ya, apa namanya membawakan ayat itu? Tidak. Mensatir apa? Menyetir, ada ungkapan yang membawakan dalil tapi tidak pada tempatnya. Ketika mereka mengatakan firman, membacakan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika mal kafirun, Ali bin Abi Thalib memberikan pernyataan dan menjelaskan kepada kita ungkapan yang sangat luar biasa, bahwa dalam berdalil itu bukan keberadaan dalilnya yang menjadi standar, tetapi bagaimana memahami dalil. Kata Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Ya, kalimatu haqqin. Kalimat mereka memang hak, tetapi yang hak ini dijadikan sebagai tunggangan untuk sebuah kebatilan. Jadi dalilnya benar, pendalilannya yang keliru. Ya. Penggunaan dalil itu yang salah. Penggunaan dalil itu yang salah. Maka yang standar yang harus kita ketahui bahwa bagaimana memahami dalil bukan hanya sekedar memiliki dalil. Bukan hanya sekedar memiliki dalil. Dan itu salah satu contohnya. Ya. Salah satu contohnya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dengan ini. Dan yang paling mereka kafirkan adalah orang yang mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah. Makanya sampai hari ini, ya, serangan-serangan mereka kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Serangan mereka, misi mereka adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Menjelek-jelekkan pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Dan yang sangat aneh, dari gerakan-gerakan yang seperti ini ideologinya, mereka memusuhi pemerintah kaum muslimin, sementara mereka tinggal dininabobokkan di negara kafir. Ya. Dininabobokkan di negara kafir. Berada di negeri kafir, kemudian mereka serang perintah kaum muslimin. Sementara mereka mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kemewahan hidup di negara kafir. Lalu mereka mengkafirkan negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, ini ketimpangan yang luar biasa. Kenapa? Nah, karena cara keliru dalam memahami dalil. Kembali kita kepada cerita tadi. Bahwa jangan sampai dipahami bahwa apa yang diperbuat oleh Unais di sini adalah sebuah dalil untuk membolehkan perjudian, ya, untuk membolehkan perjudian karena ada hadisnya, ya. Tetapi di sini hanya adalah cerita yang disampaikan oleh Unais, oleh Abu Dzar tentang bagaimana perjalanan mereka mencapai hidayah. Ya. Kemudian, وَقَالَ أَيْضًا فِي هَدِيثِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ. Ini cerita tentang awal perjumpaannya dengan Nabi di malam itu, ya, ketika di malam yang terang bulan purnama, tidak ada orang-orang di Mekah, semuanya pada sudah menyelimuti wajah mereka dengan serban mereka, tidur dengan nyenyaknya di Ka'bah, tidak ada orang yang tawaf kecuali dua orang wanita, ya, yang kedua-duanya dalam tawafnya menyembah berhala, berdoa kepada Isaf dan Na'ilah, dua berhala. Nah, kemudian dijelek-jelekkan oleh Abu Dzar. Karena Abu Dzar sudah berada di atas fitrah. Sehingga merasa ini perbuatan yang aneh. Ya, perbuatan yang menyimpang. Nah, kemudian akhirnya berjumpa dengan Nabi. Nah, ini dia redaksi yang berbeda. Maka kata Abu Dzar, Nabi SAW datang, kemudian tawaf di Ka'bah. Wasalla rak'ataini. Dan beliau salat dua rakaat setelah tawaf. Ini sebelum jadi Nabi. Sebelum Abu Dzar masuk Islam, ya, sebelum Abu Dzar masuk Islam dan melihat bagaimana apa yang dilakukan Nabi setelah selesai tawaf, ia salat dua rakaat. Khalfal maqam, di belakang makam. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini, ya, bisa jadi dijadikan dalil yang keliru juga. Salat menghadap kubur, ya. Kan kalau di belakang makam kan artinya di belakang kubur. Tetapi yang dimaksud dengan ada orang yang berdalil seperti ini, kalian tidak membolehkan sholat menghadap kubur sementara, ya, di Ka'bah sana orang di Masjid Haram sana orang menghadap makam, sholat menghadap makam. Padahal makam di sini artinya bukan makam, tempat berdiri, ya, tempat berdiri. Nah, ini juga kekeliruan yang terjadi, ya, disebabkan karena ketidaktahuan tentang dalil dan bagaimana memahami dalil. Ya. Maka Nabi SAW salat di belakang maqam, ya, Ibrahim, maksudnya Allah memerintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat, maksudnya tempat berdirinya. Maqam Ibrahim itu tempat tegaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, ketika membangun Ka'bah. Kemudian qala fa'ataituhu. Ini cerita yang juga. Kemudian setelah selesai dari sholat itu, maka Abu Dzar mendatangi orang ini. Mendatangi Nabi. Kemudian dia mengatakan, fa'inni la'awwalun nasi hayyahu bitahiyyatil Islam. Menurut Abu Dzar, sesungguhnya saya orang yang pertama mengucapkan salam Islam. Apa salam Islam? Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau ucapan assalamu alaikum. Di sini dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab wa alaikas salam. Ini berbeda dengan riwayat yang tadi, yang sebelumnya. Di sana Nabi mengatakan wa alaika wa rahmatullah. Ya. Wa'alaika warahmatullahi. Dan ketika itu kita jelaskan beberapa catatan tentang menjawab salam. Bolehnya menjawab salam dengan cukup wa'alaikum. Ya. Cukup dengan wa'alaikum. Kemudian tanpa menyampaikan, mengungkapkan kata salamnya kembali. Kemudian yang paling utama, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan kebiasaannya, adalah menjawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullah, ya, dan penyesuaian dengan apa yang dengan salam yang disampaikan, karena Nabi menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih membalas dengan lebih. Wa idza huyyi dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ini yang diperintah pertama kali oleh Allah. Bila kalian diucapkan kepada kalian tahiyyah, maksudnya assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Ketika dia mengatakan assalamualaikum, maka jawaban yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban yang terbaiknya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bila mana dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, sebagian para ulama membawakan riwayat yang saya sampai sekarang tidak mengetahui kedudukan derajat dari riwayat tersebut, dengan menambahkan wa maghfiratuhu, untuk lebih baik, untuk lebih utama daripada ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, tetapi bila mana kita tidak mengamalkan, cukup dengan menyetarakan saja, ini sudah sama, sudah merupakan tingkatan kedua. Karena Allah berfirman di ayat tadi, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada dua tuntunan Allah. Yang pertama menjawab dengan yang lebih baik, atau yang kedua setara. Kalau dia mengatakan assalamu alaikum, jawaban yang setara waalaikumsalam. Ini yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi bertanya, "Man anta?" Kalau di sana, dari mana kamu? Ya, kalau di sini, "Man anta?" Siapa kamu? Kemudian wa fi hadithi aidan, dalam hadis yang sekarang, faqala mundu kam anta hahuna. Ini sama dengan yang di sana. Qala qultu mundu khamsa asrata. Ini yang berbeda. Kalau di sana berapa? 30 siang dan malam. Ya. Maksudnya 30 hari dan 30 malam. Ya. Sementara di sini 15, 15 15. Ya, wa fihi faqala Abu Bakrin athifni bi dhiyafatihi al-laila. Saya tidak mendapatkan penjelasan dari An-Nawawi tentang perbedaan hari tadi, ya. Tetapi kalaulah kita rajihkan riwayat 15 hari, maka ini sudah tetap saja merupakan hari yang lama untuk tidak makan dan minum. Setengah bulan lamanya tidak makan-makan, atau tidak ada makanan yang masuk ke perutnya kecuali hanya minum zam-zam. Ya. Apalagi kalau sampai satu bulan penuh. Yang diminum, yang masuk ke dalam kerongkongannya, melewati kerongkongannya hanya minum. Minum air zam-zam dan ternyata menggemukkan. ya, menggemukkan kata Abu Dzar Al-Ghifari, dan Nabi mengatakan tentang zam-zam di hadis itu apa? Innaha mubarakah. Ya, innaha mubarakah, karena dia berkah. Wa ta'amu tu'min, dan dia bukan hanya sekedar minuman, tetapi dia adalah zat makanan. Bukan hanya sekedar minuman untuk menghilangkan dahaga, ya, tetapi dia merupakan makanan. Ya, padahal dia cairan, air. Nah, inilah keberkahan air zam-zam. Ada satu keberkahan air zam-zam yang dijelaskan oleh para ulama, yang ketika itu kita tidak menyampaikannya. Hadis yang juga diriwayatkan dari Nabi SAW. Zam-zamu lima suribalah. Zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan peminumnya. Ya, khasiatnya sesuai yang diinginkan oleh peminumnya. Dan ini dipraktekkan oleh Ibnu Hajar kalau saya tidak salah, yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Ketika dia berharap memiliki hafalan seperti As-Siyuti, ya, memiliki kekuatan hafalan, keluasan hafalan seperti As-Siyuti, maka ketika dia minum zam-zam dan meniatkan untuk menguatkan hafalan, maka beliau menjadi seorang yang kekuatan hafalannya bahkan bisa jadi melebihi As-Siyuti. Ya. Rahimahumullahu ta'ala. Dan untuk menyembuhkan penyakit, ini bukan hanya sekedar, karena tadi kan sesuai dengan khasiatnya, sesuai dengan tujuan peminumnya. Kalau tujuan peminumnya untuk menyembuhkan penyakit, sembuh. Khasiatnya itu. Inilah keberkahan air zam-zam. Ada cerita yang masyhur, ya, ketika seorang wanita yang diponis kanker payudara, kalau tidak salah, dari salah satu negara Arab, orang kaya. Dan dia berobatnya bukan lagi di negeri negaranya, dia sudah berobat ke Eropa, yang ilmu penyembuhan atau kedokterannya, yang kecanggihannya sudah luar biasa. Dan bahkan mereka sudah memponis umurnya tersisa sekian lama. Nah, kemudian untuk mengisi sisa hidupnya, mereka berangkat dengan suaminya ke Mekah untuk umroh. Kalau tidak salah di bulan Ramadan. Maka ketika berjumpa, bayangkan bagaimana kekhusyukan, kedekatan kepada Allah, harapan untuk kesembuhan yang ada di wanita ini. Dia berkenalan dengan banyak orang di sana. Ya, pergaulannya luar biasa, bercerita, tukar cerita dari berbagai negara ketika itu. Kemudian ada yang mengusulkan atau yang menganjurkan untuk, ya, menggunakan air zam-zam, terapi zam-zam, ya, dengan menggosok-gosokkan, menjadikan sarana untuk mandi dan minumnya dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka selesai umroh, kemudian dia kembali untuk memeriksa kondisinya. Betapa terkejutnya dokter bahwa tidak tersisa sedikit pun, ya, bekas kanker di payudaranya, bersih sebersih-bersihnya. Ya. Ini luar biasa. Cerita Abu Dzar Al-Ghifari sebagai makanan, ini sudah berita yang diceritakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi merekomendasi dengan mengatakan ma'un mubarakah, air yang berkah, dan mengatakan bahwa itu adalah makanan. Ya. Inilah kemudian ada satu perbedaan lagi di riwayat yang sekarang ini, ungkapan Abu Bakar. Kalau tadi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menjamunya malam hari ini. Kalau di sini Abu Bakar mengatakan athifni bidhiyafatihi. Jadi yang merasa bergembira, yang merasa mendapatkan keberkahan, bukan tamu yang dijamu, tetapi justru Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, berilah saya kehormatan untuk menjamunya malam hari ini. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar manusia yang luar biasa. Dia merasa terhormat untuk menjamu tamu Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari. Apa hidangannya? Apa hidangannya? Kismis. dari Taif. Ya. Ismis. Ya. Hidangan yang istimewa. Ya. Dari kualitas anggur yang luar biasa. Taif adalah tempat yang subur. Ya. Umumnya orang-orang kaya, petani-petani kaya Mekah itu kebunnya di Taif ketika itu. Makanya ketika Nabi dilempari dengan batu, ya, kemudian dia melarikan diri terluka-luka bersama Zaid bin Haritha, nah, dia masuk ke salah satu kebun kurma, kebun anggur yang ada di antara Taif dengan Mekah. Di sanalah dia didatangi oleh malaikat. Dan dihidang, dan ini milik penduduk Mekah. Milik penduduk Mekah semenjak dari mulai saat itu. Adapun sekarang tentu orang-orang Taifnya yang memiliki. Dan kita pernah pergi ke sana. Ya. Dia berada di lereng, di gunung, di atas bukit yang tinggi. Dan kesuburannya luar biasa. Sama dengan puncak, tetapi walaupun memang gunung yang didaki tentu gunung yang tidak ada pepohonannya, tetapi sampai di atasnya subur sesubur-suburnya. Nah, itulah hasil anggur yang dijadikan kismis yang dihidangkan oleh Abu Bakar kepada tamu yang istimewa, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan 6312. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah As-Sami wa Muhammad bin Hatim wa taqaraba fi siyaqil hadis. Ini dua orang gurunya Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim memberikan isyarat dari awal bahwa lafaz kedua gurunya berdekatan, taqaraba. Saling berdekatan dalam redaksi hadisnya wal lafdhu li bin Hatim. Meskipun lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah lafaz gurunya yang kedua, Muhammad ibnu Hatim. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala haddatsana al-Musanna ibnu Sa'id an Abi Jamrata an Ani bin Abbas. Kalau tadi cerita Abu Dzar langsung, kalau di sini adalah cerita Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal, kata ibnu Abbas, lamma balagha Aba Dzar mab'atsun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, tatkala sampai kepada Abu Dzar cerita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ya, qala li akhihi, Abu Dzar berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, ya, pergilah dengan menggunakan kendaraan menuju lembah ini, maksudnya Mekah, karena Mekah itu lembah. Ya, kepada lembah ini, fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama. Maka cari tahu untuk saya tentang laki-laki yang mengaku bahwa dia didatangi oleh berita dari langit, maksudnya dia menerima wahyu dari langit. Ya, fasma' min qawlihi. Kalau kamu sudah menemuinya, maka dengarkan apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan dari ucapan-ucapan. Thumma tini, nanti kalau sudah selesai datangi saya kembali dan sampaikan kepada saya. Ini pesan Abu Dzar kepada saudaranya. Siapa? Unais. Fantalaqa al-akhar. Maka yang saudaranya ini pun berangkat. Hatta qadima Makkata. Hingga dia sampai di Mekah. Wasami'a min qawlihi. Dan dia pun berhasil mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Himbauan-himbauan, ajakan-ajakan Nabi. Isi materi dakwah Nabi SAW. Summa raja'a ila Abi Dzar. Selesai misinya, kemudian dia kembali ke kampungnya, berjumpa dengan saudaranya Abu Dzar. Faqal, lalu dia mengatakan kepada Abu Dzar, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Saya lihat dia mengajak untuk atau kepada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ini dakwah. Ya. Ini dakwah, bukan hanya sekedar menanamkan akidah. Ya. Dan bukan hanya sekedar akhlak semata. Ya. Dakwah itu menyatu. Bukan memperhatikan satu sisi kemudian sisi yang lain dikesampingkan. Ada orang dakwah yang ada yang berdakwah yang dia perhatikan bagaimana akidah yang benar, ternyata akhlak orang-orang yang ditempah akidahnya tersebut tidaklah benar. Dan ini tidak benar cara berdakwah yang seperti ini. Abu Dzar dan Nabi SAW ketika itu kan awal-awal dakwah. Tentunya materi dakwah tauhid dan akidahnya tentu yang paling utama. Tetapi ternyata Nabi SAW tetap juga mengajarkan akhlak. Ya'muru bimakarimil akhlak. Wa kalaman ma huwa bisyi'ri. Dan saya dengar ucapan-ucapannya, kata-katanya, apa yang dia bacakan itu bukanlah syair. Kenapa dia bisa membedakan ini syair, ini bukan syair? Karena dia seorang penyair. Dia tahu sekali mana yang syair, mana yang bukan syair. Ya, dia tahu sekali mana yang syair karena syair itu ada not-notnya. Ada pokoknya lah. Ya. Nggak, ada cara penyusunannya, ada tangga-tangga nadanya. Ya. Sampai sekarang orang yang ingin membuat syair itu sesuai, harus disesuaikan dengan kaidah itu. Mustaf'ilun, mustaf'alun. Ada, saya pernah mempelajari ini dahulu, tapi lupa karena memang tidak terlalu perhatian dengan ini. Kan ada untuk menyusun kata-katanya harus disesuaikan dengan itu. Dan Unais tidak mendapatkan Al-Quran seperti itu. Padahal dia indah. Ya, tetapi bila diletakkan kepada not-notnya tadi tidak sesuai. Dan bukan hanya satu dua notnya, banyak sekali, tetapi tidak cocok dengan itu. Menunjukkan bahwa dia bukan syair. Maka dia mengatakan, ma huwa bisyairi. Faqala ma syafaitani. Ketika mendengar laporan dari saudaranya, Abu Dzar mengatakan, engkau tidak memuaskan saya. Berita yang kamu sampaikan itu tidak membuat saya puas. Ya. Ma syafaitani. Fima aradtu. Tentang apa yang sebenarnya yang saya inginkan. Ya. Jadi berita yang disampaikan oleh Unais itu tidak membuat Abu Dzar puas mendengarnya. Dia masih penasaran. Maka fatazawwada, kata Abu, siapa yang bercerita di sini? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma. Maka dia bersiap-siap. Ya. Lalu dia membawa shannatan lahu fiha ma. Wadah, tempat dan terbuat dari kulit untuk tempat air, ya, tempat minuman untuk dibawanya safar. Hatta qadima Makkah, sampai dia tiba di Makkah. Ya. Fa'atal masjidah, lalu dia menuju masjid, maksudnya Masjidil Haram. Faltamasan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mencoba-coba lihat sana lihat sini, melihat ciri-ciri orang yang disampaikan oleh saudaranya. Ya. Wala ya'rifuhu. Bagaimana pula dia mencari Nabi? Dia tidak pernah kenal dengan Nabi. Dia hanya mendengar cerita dari adiknya, dari saudaranya Unais. Wa kariha ayyas'ala anhu. Dia tidak mengenali Nabi dan dia juga tidak mau menanya sembarangan. Ya. Cerita yang pertama, justru dia langsung bertanya. Dan dia ketika bertanya, mencari orang-orang yang dia anggap orang biasa, orang lemah. Ya, ini mungkin tidak terlalu dikhawatirkan. Ternyata justru itu yang membuat dia tersakiti. Bahkan dituduh bahwa dia yang sudah berubah agama dan dipukuli sampai pingsan. Ya. Hatta adrakahu ya'ni al-layla. Fattaja'a fara'ahu Ali. Dia tidak berani bertanya sampai benar-benar berjumpa dengan orang yang dia inginkan. Ya. Pada satu malam, dia berbaring di masjid, lalu dilihat oleh Ali. Ali bin Abi Talib. Ya. Fa'arafa annahu gharib. Ali melihat gelagat-gelagat orang ini, tanya, ini orang asing ini. Ya. Orang asing. Nampak oleh Ali tanda-tanda bahwa dia bukan orang Mekah. Falamma ra'ahu tabi'ahu. Falam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in hatta asbaha. Ketika dia melihatnya lalu dia mengikutinya, ya, dan tidak ada saling bertanya. Ali tidak bertanya, Abu Dzar tidak juga bertanya, ya, sampai besok pagi. Summa tamala qirbatahu wa zadahu ila al-masjid. Berarti pada malam pertama mungkin diajak, karena dia ada orang asing, diajak oleh Ali untuk menginap di rumahnya. Ya. Dan tidak ada satu kata pun yang muncul. Mereka tidak bercerita malah. Hanya sekedar untuk diajak bermalam di rumah. Kemudian besok harinya berangkat lagi Abu Dzar ke masjid. Membawa tempat airnya. Ya. Diisi dengan air yang baru, kemudian pergi ke masjid lagi. Fadhalla dhalika al-yawm. Pada hari itu dia tetap di masjid mencari-cari, dan dia juga tidak melihat Nabi. Wala yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta amsa, sampai petang hari. Ya. Fa'ada ila mabja'ihi famarra bihi Ali. Kemudian dia, karena dia masih di masjid, kemudian dia tidur di tempat yang kemarin, datang lagi Ali. Ya. Faqala ma ana lirrajuli an ya'lama manzilahu faqamahu fa dhahaba bihi ma'ah. Ya. Ali juga merasa ini orang belum juga menemukan orang yang dicarinya. Mungkin Ali beranggapan ini ada yang dicarinya. Sehingga belum bertemu lalu dibawanya kembali menginap bermalam di rumahnya. Tetapi tidak ada berbicara. Hanya sekadar mengajak bermalam. Wa la yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in. Hatta karena Ali khawatir juga, dan si Abu Dzar juga khawatir bertanya. Mana tahu Alinya itu orang yang membenci Nabi. Dan Ali khawatir juga menanyakan, mana tahu ini orang yang datang untuk membunuh Nabi. Untuk mencari, untuk menyakiti Nabi. Maka tidak ada tanya-bertanya. Mungkin hanya sekedar apa istilahnya itu. Sekedar bertanya, berbicara biasa-biasa saja. Ya. Hatta idza kana yaum ats-tsalits, sampai hari yang ketiga, fa'ala mithla dzalik, terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Fa aqamahu Aliun ma'ah. Ali juga membawanya menginap bermalam di rumahnya. Summa qala lahu. Akhirnya karena mungkin sangat penasaran dan melihat juga gelagat-gelagat orang ini bukan orang yang jahat, orang yang mencurigakan, maka Ali berani bertanya. Ala tuhadditsuni mallazi aqdamaka hadzal balad? Tidakkah engkau mau menceritakan apa yang menyebabkan kamu datang ke tempat ini beberapa hari? Ya, seakan-akan mencari, karena Ali juga memperhatikan, mencari seseorang. Ada yang engkau cari? Ya. Qal, kata Abu Dzar, in a'taitani ahdan wa mitaqan la tursidanni fa'altu. Jika kamu memberi saya janji, ya, berjanji agar engkau menunjukkan kepadaku tentang siapa yang aku cari, maka saya akan ceritakan. Fafa'ala, maka Ali pun berjanji bahwa dia tidak akan menunjukkan orang yang dicarinya dan juga tidak memberitahukan kepada orang lain. Fafa'ala fa akhbarahu, maka Abu Dzar pun bercerita tentang tujuannya ke Mekah. Faqal, kata Ali, fa innahu haqq, sesungguhnya dia benar-benar ada haqq, dan dia wa huwa Rasulullah SAW, dan dia adalah benar-benar utusan Allah. Fa idza asbahta, ini di rumahnya ceritanya, nanti besok pagi, ya, fattabi'ni, ikuti saya. Ya. Jadi besoknya mereka sudah sepakat untuk datang menjumpai Nabi SAW. Tetapi dengan cara yang disepakati malam itu, caranya bagaimana agar tidak diketahui oleh orang banyak? Fa inni in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika kumtu ka'anni uriqul ma. Nanti engkau berjalan di belakang saya, ya, agak jauh, dan saya di depan. Kalau saya melihat ada sesuatu yang mencurigakan dan mengancam jiwamu, maka saya akan berdiri berhenti, saya akan membuang air, mencurahkan air. Berhenti di jalan, dan Abu Dzar kan jauh di belakang mengikutinya, tapi seakan-akan tidak ada kehubungan antara mereka berdua. Kalau saya mendapatkan ada sesuatu yang membahayakan jiwamu, saya akan berhenti, seakan-akan mengisi air. Maka kamu berhenti atau kamu lewat saja. Pokoknya menunjukkan bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Fa in madaitu fattabi'ni. Jika aku berlalu, maka ikuti. Ya, terus ikuti. Hatta tadkhula madkhali. Sampai nanti engkau masuk kemana aku masuk. Fafa'al. Maka kesepakatan itu pun diputuskan dan diterima, semuanya sama-sama suka. Ya. Fantalaqa yakfuhu. Maka besoknya Abu Dzar pun mengikuti arah Ali berjalan. Hatta dakhala 'ala Nabi SAW. Ternyata di jalan tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang mengkhawatirkan, sampai mereka masuk menjumpai Nabi. Wa dakhala ma'ahu, dan Abu Dzar pun masuk bersamanya. Fasami'a min qawlihi, dan Abu Dzar pun mendengarkan penuturan, dakwah, penjelasan Nabi SAW. Wa aslama makanahu. Seketika itu juga Abu Dzar mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi. Faqala lahu, setelah dia masuk Islam bersyahadat, Nabi berpesan kepadanya. Faqala lahu Rasulullah SAW, irji' ila qaumika. Kembalilah engkau ke kaummu. Fa'akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Sampaikan kepada kaummu, ya, maksudnya kepada mereka yang masuk Islam untuk tetap di sana sampai nanti kepada kalian berita tentang aku, maksudnya tentang bahwa dakwah sudah mulai kuat, ya, barulah kalian nanti menampakkan, sembunyikan keislaman kalian di kampung kalian, dan jangan sampai beritanya ke Mekah. Sampai kapan? Sampai nanti berita tentang kekuatan dan kejayaan dakwah saya sampai ke negeri kalian. Ya. Faqala, tetapi ternyata Abu Dzar memilih keputusan yang lain. Ia mengatakan, walladhi nafsi biyadi. Kata Abu Dzar, demi zat yang jiwaku di tangannya, la asrukhanna biha baina dhahranaihim. Nabi menyuruh merahasiakan keislamannya kembali ke Ghifar, kemudian dia berdakwah di sana sembunyi-sembunyi dan ditutup, jangan sampai ada orang dari Mekah yang mengetahuinya. Tetapi ternyata Abu Dzar mengatakan, demi Allah, saya akan meneriakkan keislaman saya ke tengah-tengah orang-orang Mekah. Ya, la asrukhanna biha baina dhahranaihim. Fa kharaja. Lalu dia keluar. Hatta atal masjidah, sampai ke Masjidil Haram. Fanada bi'a'la sawtihi. Kemudian dia berteriak sekuat-kuatnya. Apa yang diteriakkannya? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Di tengah-tengah perkumpulan orang-orang musyrik Mekah. Ya. Apa yang terjadi? Wathara al-qawmu fadarabuhu. Maka berdirilah, bangkitlah, ya, orang-orang yang di sana, kemudian memukulinya. Hatta abja'u, sampai dia terbaring tidak berdaya. Jatuh, tidak berdaya. Orang memukulnya. Sama dengan orang menghukum orang-orang yang kedapatan mencuri, mencopet, ya, dan seterusnya. Seperti itulah yang mereka lakukan kepada Abu Dzar sampai Abu Dzar tidak berdaya. Ya. Fa'atal Abbas. Abbas ketika itu masih dalam agama yang lama. Dia datang wa fa'akabba alaih. Lalu dia menghalang-halangi mereka. Ya, bagaimana cara menghalang seperti itu? Dia masuk ke dalam orang yang sedang memukul tadi, kemudian dilerainya. Dia pakainya dengan sekuat tenaga sehingga mereka pun terpencar-pencar. Ya. Faqal, sambil berkata Al-Abbas, wailakum, celakalah kalian. Alastum ta'lamuna annahu min ghifar. Tidakkah kalian tahu bahwa yang sedang kalian pukuli, yang kalian hukumi sekarang ini itu dari ghifar. Ya. Wa anna tariqat tujarikum ila syami alaihi. Sesungguhnya jalur perjalanan pedagang-pedagang kalian dari Mekah ke Syam itu melewati negeri mereka. Tidak takutkah kalian nanti para pedagang kalian akan dicegat oleh mereka? Mereka akan melakukan balas dendam? Ini akan akan mengancam ekonomi Mekah. Karena tingkat ekonomi Mekah itu maju karena perdagangan musim panas dan musim dingin. Salah satunya ke Syam di musim panas. Ya, ini musim panas. Nah, kalau nanti lewat di negeri mereka dan mereka tahu bahwa orang mereka kalian siksa, kalian bunuh, maka akibatnya ekonomi kalian akan terancam. Ini yang diingatkan oleh Al-Abbas. Fa'anqadhahu minhum. Mendengar itu mereka pun mulai hilang selera untuk melanjutkan sampai membunuhnya. Dan ucapan tindakan Al-Abbas itu menyelamatkan Abu Dzar. Dia sadar kembali. Mulai kembali pulih tenaganya, ya kan layak pantasnya kan dia pergi meninggalkan karena dia sudah begitu ya terluka dan seterusnya, tetapi ternyata dia ulangi kembali. Summa ada minal ghadi, besoknya dia balik lagi ke masjid dan melakukan hal yang sama dengan suara yang sangat keras. Dia berdiri kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka tidak suka mendengarkan itu. Akhirnya mereka melakukan hal yang sama. Fadarabuhu, dan Al-Abbas kembali menyelamatkannya. Dengan cara yang seperti tadi. Dan akhirnya dia selamat. Kemudian Nabi SAW seperti yang dilakukannya pertama kali menyuruhnya kembali. Maka dia pun kembali. Dia pun kembali sampai nanti hijrah. Barulah dia datang ke Madinah. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi, bahwa dia datang sendiri ke Mekah sendiri, mengikrarkan Islam sendiri, selama beberapa hari di Mekah sendiri, mengikrarkan keislaman, dan nanti meninggalnya pun sendiri. Ya. Meninggalnya pun sendiri, kata Nabi SAW, dan ini dijelaskan oleh para ulama syarah. Habis? Ya. Itulah akhir dari hadis-hadis yang menceritakan tentang Abu Dzar, ya, tentang keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Insyaallah akan kita lanjutkan ke keutamaan sahabat yang lainnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.